Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Halaman 52, bait 33. Qala al-musannifu rahimahullah al-imam al-amriti, amma usulul fikhi ma'nan bin nadar lil-fann fi ta'rifihi fal-mu'tabar fi da'turkul fikhi a'ni al-mujmalah kal-amri awin nahyi la mufassalah wa kaifa yustadallu bil-usuli wal alimu alladhi huwa al-usuli. Qala al-musannif al-amriti, amma al-usulul fiqhi, adapun usul fikih, maknan secara makna, binar dengan mengacu kepada tinjauan lil fanni sebagai salah satu dari fan disiplin ilmu, fi ta'rifihi maka dalam definisinya, fal mu'tabar maka definisinya yang mu'tabar, definisinya yang dijadikan, fi dhaka dalam masalah ini adalah turqul fiqhi, yaitu jalan-jalan fiqih atau dalil-dalil fiqih. A'ni yang saya maksud dalil-dalil atau jalan-jalan fiqih adalah al-mujmalah, yang masih mujmalah, yang masih global. Kal amri seperti amar, perintah, awin nahyi atau larangan, la mufassalah, bukan yang mufassalah. Yang mufassalah yang secara rinci, detail, bukan demikian. Kalau usul fikih itu ialah pembahasan turukul fikhi, itu jalan-jalan fikih yang secara global. Ya, semisal amar, perintah, atau an-nahyu atau larangan, la mufassalah, bukannya terperinci. Wa kaifa yustadallu bil fiqhi, afwan, wa kaifa yustadallu bil usuli, dan bagaimana yustadallu, bagaimana ya yustadallu, ya, dijadikan dalil dengan usul. Nah, ini dijadikan dalil dengan menggunakan ilmu usul fikih. Ya, wal alimu, sedangkan orang yang alim dalam ilmu usul fikih, alladhi huwa al usuli, orang yang alim dalam ilmu usul fikih itu disebut usuli, sebagaimana orang yang alim dalam ilmu nahwu, nahwi, orang yang alim dalam ilmu hadis, hadis, ya, dan seterusnya. Nah, saya pahami sini. Jadi usul fikih secara makna dari tinjauan disiplin ilmu ini dalam definisi yang mu'tabar, bidaka dalam masalah ini adalah turqul fiqhi al-mujmalah, yaitu jalan-jalan fikih, metode-metode fikih yang masih global, bukan yang rinci. Ya, bukan yang rinci. Nah, ya, kita baca dulu penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin. Tepat dibaca sini, ya, Syekh An-Nur. Nah, perhatikan ya, qulul muallif, kata Syekh Al-Utsaimin. Muallif di sini adalah berarti berkata Allah Ta'ala. Inna ta'rifal usul fiqhi, sesungguhnya definisi usul fiqih, bi'tibari hisman, berdasarkan tinjauan namanya, tinjauan nama di hadal fanni dari disiplin ilmu ini, usul fiqih itu adalah wa ma'rifatu turqil ijmaliyah, yaitu ma'rifah mengetahui turuq, mengetahui jalan-jalan fikih, mengetahui dalil-dalil fikih al-ijmaliyah, tapi yang masih ijmaliyah global, masih global. Wa kaifiyatil istidlal biha, dan bagaimana beristidlal, berdalil biha dengan usul fikih. Wa halil mustafidi, dan bagaimana keadaan seorang mustadil. Mustadil orang yang berdalil, yaitu mustafid, orang yang dapat tadi memberikan faedah dari kesimpulan pendalilan dia. Huwa alladhi huwa al-mujtahid, yang dia tidak lain adalah seorang yang. Pembahasan usul fikih, definisi yang dikemukakan dalam riti ini tiga, yaitu definisi usul fikih sebagai turukul fikih, jalan-jalan fikih yang masih global. Yang kedua, kaifa al-istidlalu biha, bagaimana berdalil dan menggali sebuah hukum dengan usul fikih. Yang ketiga, bagaimana keadaan orang yang menggali hukum dengan usul fikih tadi. Yang disebut mustadil atau mustafid, ialah dia mujtahid. Bisa dipahami? Jadi tiga poin definisi usul fikih, kemudian bagaimana berdalil dengan usul fikih. Yang ketiga tadi apa? Bagaimana keadaan orang yang berdalil dengan usul fikih? Gak boleh sembarangan. Orang awam gak bisa. Dia langsung beristidlal, semacam mustahid. Nah, bagaimana kondisi mustahid sehingga dia layak beristihad, dia layak berdalil. Kama sayati insyaAllah ta'ala. Sebagaimana insyaAllah. Fahuwa yaudu ila hadhi salasati. Nah, semuanya ini kembali kepada tiga hal tadi. Tiga poin tadi. Nah, apa kami tafadhol. Fa'umuna ma'rifatu turuki al-ikmali al-ikmali, yakni misla an-nakula al-amru ma'huwa wa madali yaktadihi wal-nabiyu ma'huwa wal-ladhi yaktadihi والعم ما هو ما الذي يقتديه وخاص هو والذي يقتديه وما أشبه ذلك. هذا إجمال. تقول مثلا الأمر طلب الفعل على وجه الاستقلاء ولا نقول الأمر قوله تعالى وأقيم الصلاة لأن هذا تفصيل لأن هذا تفصيل لا يدخل في أصول الفقه وإنما يأتي في أصول الفقه على سبيل التمثيل يعني مثلا يقول لك الأمر يقتضي الوجوب. ومثاله قوله تعالى وأقيم الصلاة. فالأمر بالإقامة يقتضي الوجوب. فأصول الفقه إذا معرفة طرقه الإجمالية. إجماليتي. ولهذا سميناه أصولا يعني شيئا يبنى عليه. Nah, فقولنا, maka perkataan kami usul fikih itu adalah ma'rifat turuqih al-ijmaliyati, mengetahui jalan-jalan fikih, mengetahui dalil-dalil fikih secara ijmali, secara global, ya, dalil-dalil itu yang global. Ya, kata Syekh, yakni an-naqula ya. Masalan an-naqula. Misalkan contohnya kita mengatakan al-amru ma huwa, perintah itu apa sih? Wa man ladhi yaqtadihi? Dan apa yang ditunjukkan oleh perintah itu? Atau perintah itu menunjukkan apa? Apakah perintah menunjukkan sunnah? Perintah menunjukkan haram, perintah menunjukkan wajib. Wa ma yaqtadi, perintah itu menunjukkan apa gitu. Wa nahyu ma huwa, an-nahyu larangan itu apa sih? Wa man ladzi yaqtadihi? Nah, larangan itu menunjukkan apa? Menuntut apa? Wal amru ma huwa? Am itu apa? Wa man ladzi yaqtadi? Dan am itu menunjukkan kepada apa? Menuntut kepada apa? Wal khassu ma huwa? Khas itu apa sih? Menunjuk wa man ladzi yaqtadi? Dan dia menunjukkan kepada apa? Wa ma asbaha dzalik? Dan semisalnya. Hada ijmalun, ini adalah semua masih global. Ijmalun ini semua masih global. La naqulu mathalan, ya, kita misalkan mengatakan. Misalkan kita mengatakan. Al amru talabul fi'li ala wajhil isti'la'i. Amr itu adalah tuntutan sebuah fi'il. Amr adalah tuntutan sebuah fi'il, tuntutan sebuah aktivitas. Ala wajhil isti'la, ala wajhil isti'la kalau diterjemahkan secara bebas dari atas ke bawah. Kalau diterjemahkan netrek, ala wajhil isti'la, ya dari sisi penguasaan. Nah, tapi maksudnya dari atas ke bawah. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Qul innama harama rabbi, ya. Ini Allah memerintah mengharamkan kepada kita, ada perintah untuk menjauhi. Baik. Nah, dari atas ke bawah, yaitu dari Rabb ke makhluk, dari Rabb ke marbub, dari Khalik ke makhluk, dari Allah kepada para hamba. Nah, ini al-amr adalah talabul fi'li al-wajhil isti'la. Amr adalah tuntutan sebuah atas, dari atas ke bawah. Namun al-amru qauluhu ta'ala, tidak kita katakan amr itu adalah firman Allah ta'ala wa aqimus shalah, bukan. Ayat wa aqimus shalah itu bukan amr. Kenapa? Ya li anna hadza tafsilun, karena itu sudah rinci yang diperintahkan ada salat. Maka aqimus shalah adalah dalil tafsiliyah. Itu adalah dalil tafsiliyah, dalil yang sudah dirincikan. Laisa ijmaliyah, bukan ijmaliyah. Ya, bukan yang masih global. Ya, la yadkhulu fi usulil fiqh. Kalau gitu contoh kalimat wa aqimus shalah di ayat ini tidak termasuk dalam cakupan usul fikih. Ya, kenapa demikian? Karena usul fikih hanya membahas dalil-dalil fikih, jalan-jalan fikih secara global, bukan secara rinci. Kalau ini sudah rinci, wa aqimus shalah, tegakkanlah. Ini memang perintah, tegakkan opo? Wa shalah ku jelas. Ya, jelas kutiba alaikum asam, diwajibkan bagi kalian apa? Puasa. Ya udah jelas itu rinci. Nah, wa inna ma ya'ti bi usulul fiqhi ala ta'ala sabilil tamtsil. Nah, kalau ayat tadi masuk ke usul fikih, itu inna ma ya'ti, dia hanya datang di usul fikih, dia hanya bisa masuk ke dalam cakupan usul fikih ala sabilil tamsili, hanya sekedar untuk contoh. Hanya sekedar untuk contoh aja, bukan itu pembahasannya. Yakni misalkan yaqulu lak, ada orang yang berkata kepada Anda, al amru yaqtadil wujuba. Nah, ada orang yang mengatakan, amr itu menunjukkan kepada wajib. Nah, amr itu menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Kemudian orang yang tadi mengatakan kepada Anda wa misaluhu qauluhu ta'ala, kata lagi contohnya ialah firman Allah ta'ala wa aqimus shalah. Nah, ini contoh aja. Jadi ala sabil tamtsil, ayat wa aqimus shalah untuk contoh, tapi bukan masuk dalam cakupan bahasan usul fikih. Kenapa? Karena dia sudah global. Yang namanya usul fikih masih dia sudah rinci. Namanya usul fikih global. Fal amru bil iqamati, maka perintah untuk menegakkan sholat, yak tadi al wujuba, maka ini menunjukkan kepada sebuah kewajiban. Fa usulul fiqhi idan, usul fikih idan, kalau gitu ma'rifatul fiqhi al ijmaliyati, yaitu mengetahui jalan-jalan fikih secara global. Walihada sammainahu usulan, oleh karena itu kita menamakannya sebagai usul. Yakni syai'an yubna alaih, yaitu sesuatu yang dibangun di atasnya. ya, sesuatu yang dibangun di atasnya. Apa landasannya? Oh, karena ini wajib. Ini adalah wajib. Amar menunjukkan kepada wajib. Contohnya, nah ini. Ya. Puasa Ramadan, pendalilannya dari usul fikih. Nah, contohnya baru yang di Al-Qur'an. Kutiba alaikum usiyam. Nah. Asani, nah, tafadhal dibaca di sini. Ya. Mas Bowo, tafadhal Mas Bowo. Abdullah. Maful. Abdullah. Berkata akhir itu. Fahuna na'rifu al-ama mahuwa. Summa na'rifu kaifa nastadilu bihi ala jus'iyatihi. Au ala afrodihi. Fahada takrafuhu fi usul al-fikri. Baqaddala ala kawli al-ami. Yishmalu jami'a afrodihi. Qawlu Nabi SAW. Ala kulli abdin salihin. Nah, asal yang kedua tadi sudah ya definisi usul fikih. Maka sekarang yang kedua pembahasannya, kaifa yastadillu bih. Bagaimana berdalil dengan usul fikih? Misal zalika, contoh dari hal ini ialah al-am. Am apa arti am? Umum. Ya'ti kalafdun amun. Nah, misalkan ada sebuah lafaz yang umum datang kepada Anda. Ya. Kaita tastadillu ala fardin min afradihi bi thubutil hukmi lahu. Nah, bagaimana Anda berdalil ala fardin atas persan min afradihi, ya. Dari persan-persannya Anda berdalil bi thubutil hukmi lahu. Berdalil dengan tetap adanya hukum bagi dia, bagi persan tadi. Bagaimana Anda berdalil ya untuk menghukumi persan dari berbagai persan dengan nanti dihukumi dengan tetap persan tadi masuk ke dalam cakupan hukum untuknya. Misalkan ya ida qulta masalah, apabila Anda berkata misalkan ya akrim at-talabata, akrim at-talabah. At-talabah kan jamak dia, tulab. Muliakanlah para penuntut ilmu, muliakanlah para pelajar. Hada amun, ini kan umum, ya enggak? Para pelajar yang mana gitu, umum. Nah, ya minat talabati, ya, itu ada yang minat talabati di antara para pelajar, minnya itu min tabi'in. Di antara para pelajar itu man ismuhu Abdullahi. Ada yang namanya Abdullah. Di antara pelajar ada yang namanya Abdullah. Hal yukramu Abdullah Allah. Apakah Abdullah juga dimuliakan atau tidak? Ya, ketika ada mengatakan akrim at-talabata. Nanti ada orang yang ngomong, ya, itu si Abdullah bagian dari pelajar. Dia dimuliakan apa enggak? Ikut dimuliakan enggak? Gitu. Ya. Ya, semisal ya, ntar sore ya. Pak Tony berkata memberikan titah kepada Pak Edi. Ya. Pak Edi, kasih makan orang yang ada di masjid dengan nasi mendi plus kambing. Misalnya, semua yang ada di masjid. Yang ada di masjid ada Pak Amin, Mas Wahyu, Pak Suradi, Mas Bowo, Ainur dapat apa enggak gitu misalnya. Ainur soalnya ada di masjid juga. Nah, Syekh Ain dapat apa enggak? Apakah ada istisna dari Pak Tony? Oh enggak, Liana Hutambeng misalkan. Lah misalnya. Ainur lah, apakah dapat juga atau gimana? Nah, ini ya. Baik. Nah, jadi ini bagaimana misal Pak Edi berdalil ya. Kan Pak Tony memberikan entah kasih iftar ke yang ada di masjid, nasi kebul, nasi mendi plus kambing plus. Nah, misalkan semua yang ada di masjid. Nah, Ainur juga enggak. Nah, Pak Edi berdalil. Nah, berdalil ala fardin atas sebuah person si Ainur ini min afradihi dari berbagai person yang ada di masjid ini bisubutil hukmi dengan ketetapan hukum lahu bagi si Ainur ini. Dengan ketetapan hukum yakni dapat iftar juga begitu. Ya, dapat iftar juga. Ngerti enggak nih? Saya kasih contohnya demikian. Ya. Nah, ini kan umum ya. Ainur minat talab minat minal hadirin ya. Ya, man ismuhu Ainur misalkan. Nah, apakah dia yuftar dikasih iftar, dikasih berbuka atau enggak? Taib ya. Naam. Ya. Ya, itu juga si Abdullah ini juga dimuliakan. Nah, kalau contoh kasus kita Ainur juga dikasih iftar. Gimana? Kaifana aribu annahu yukram? Nah, kalau di sini Abdullah tadi kan. Abdullah bagian dari tholabah. Bagaimana na'ribu kita mengetahui Abdullah itu juga dimuliakan? Contoh kasus ini, bagaimana Ainur juga dapat nasi mendi dari titah Pak Tony, kasih hadirin semuanya. Apa namanya? Nasi mendi plus kambing. Alhamdulillah. Bagaimana Ainur juga masuk begitu? Na'ribu dzalika bi annana qara'na. Kita mengetahui hal tersebut bahwa Abdullah masuk dalam cakupan yang dimuliakan berdasarkan perintah akrim at-talabata yang umum. Kenapa? Bi annana qara'na. Ya, yaitu dengan karena kita qara'na membaca atau mengetahui annal 'amma bahwasanya 'am sesuatu yang umum yasmalu jami'a afadhi. Itu mencakup seluruh person-personnya. Ya, di antara talabah ada Abdullah, akrim at-talabah, maka Abdullah juga masuk. Di antara Ainur ada, di antara Ainur. Di antara hadirin ada Syekh Ainur, patut dikasih perintah. Kasih iftar orang yang ada di masjid semuanya dengan nasi mendi. Ainur juga masuk. Kenapa? Karena umum tadi. Ya. Karena umum tadi dia cakupan juga yasmal jami'a afradi. Jami'a afradi al-mu'al hadirin. Ya. Begitu. Baik. Wa illa kalau tidak, ya maksudnya kalau tidak ikut dimuliakan, wa innal qa'il lam yaqul akrim Abdullah, maka sesungguhnya qa'il yang mengatakan tadi tidak akan mengatakan akrim Abdullah, bal qala akrim at-talabah. Ya, muliakanlah Abdullah, bahkan dia mengatakan akrim at-talabah faqat saja. Fahuna maka dari sini na'ribu al-amma ma huwa, maka kita mengetahui apa itu am, mengetahui am ma huwa, apakah dia sudah mengetahui. Summa na'ribu kaifa nastahillu bihi ala juz'iyatihi, kemudian kita mengetahui bagaimana kita berdalil ala juz'iyatihi atas parsial-parsialnya, bagian-bagiannya. Au ala afradihi atau atas person-personnya. Taqra'uhu fi usulil fiqhi. Fahada maka hal ini taqra'uhu Anda dapat membacanya fi usulil fiqhi di kitab-kitab usul fiqih. Wa qad dalla ala qaulil ammi yashmalu jami'a afradihi qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh telah menunjukkan ala qaulil am atas keberadaan yang am ini, yang am yang yashmalu jami' afradih, yang am ini yang mencakup seluruh afradnya, seluruh person-personnya, yang menunjukkan ini adalah qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hina 'allama ummatah at-tasyahhud, tatkala beliau mengajarkan kepada umatnya ya, mengajarkan tasyahud, tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Perhatikan lafaz assalamu alayna, keselamatan semoga tercurah untuk kami, wa ala ibadillahis salihin, dan juga kepada seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Ini kan umum, siapa hamba Allah yang soleh? Ya, apa para nabi saja, para rasul, malaikat, para wali, tabi'in, tabi'in. Yang mana ini? Ya qala, maka nabi bersabda, innakum idza qultum dzalika faqad sallamtu ala kulli abadin salihin fis sama'i wal ard. Kata nabi sallallahu kalau mengucapkan salam alaihi salihin, kata Nabi, innakum, maka sesungguhnya kalian, idza qultum dzalik, kalau mengucapkan ucapan tadi, faqad sallamtum, berarti kalian telah mengucapkan salam ala kulli abdin, kepada setiap hamba salihin yang soleh, fis sama'i wal ard, di langit dan di bumi. Di langit malaikat dan para nabi, di bumi manusia, jin yang soleh dan juga malaikat. Ini berarti mengucapkan semua. Ini berarti umum. Ini berarti am. Nah, wasalis. Nah, sekarang yang ketiga, bahasan terakhir. Nah, ya tafadhol sini. Ya, Syekh Anwar. Nah, Al-Muwahhid. Nah, tafadhol sini. Ya'ni al-mujtahidah. Ya'ni fil mudhari mujtahidah maf'ulun bih. Ya'ni al-mujtahidah fi usul al-fikhi yabhasu usuliyuna anil mujtahidi li'anna alladhi yatawallah al-istimbaq al-ahkami min adillatiha wal mujtahidu amma al-muqallidu fa'innahu la yadhhabu lil adillati wa la yanzuru fiha tadullu aw la tadullu li annahu muqallidun wa sya'iru yaqulu la farqa baina muqallidin wa bahimatin qulu baina da'athiri da'athir mafa'il da'athirin baina mafa'il itu wasan mafa'il siko mutarjimu kaifa mudaf ilaihi majrur. Terus ulang, dibacanya ulang. La farqa baina muqallidin wa bahimatin. La farqa baina da'athirin wa janadirin. Antum paham sehingga bentar jumu? Paham sehingga bentar? Adhabu ila masajid. Apa bacanya? Irobnya masajid apa? Apa Anwar? Irobnya masajid apa? Majrur. Bila. Wala batu jarihi apa? Kenapa? Karena dia sigo muntal jumu. Wasyabbahahu. Terus tanggung-tanggung, ini masih cukup pembahasan. Qala Syekhul Islam. Ka'akli. Aklu. Ya juz isim itu apa? Huruf hamzah, kaf, lam itu apa kedudukannya setelah ya juz? Apakah jadi fi'il tandingan bagi ya juz? Jadi fi'il tandingan? Apa gimana? Fa'il. Kalau fa'il diambil dari apanya? Akala yakulu aklan. Nah, dari masdarnya. Ya karena dia fa'il wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Sih kayak gimana sih Anwar? Kebanyakan mikir ya. Mikir yang itu ya. Itulah Syekh Anwar. Mikir yang itu terus lagi bulan puasa juga. Ini bukan wujidat, wajadta. Ida wajadta matkalan mitkatan. Nah itu la ta'kul. Kenapa kita bacanya wajatta bukan wujidat? Karena nanti ada jawabnya. Ya, jawabnya itu fa innaka la ta'kul dengan dhamir mustatir anta wujuban. Kalau wujidat kenapa mesti pakai ta'kul? Apabila didapati mitkatan, maka Anda jangan makan. Nah, lebih cocok wajatta begitu. Terus nah, dari mana Syekh Al-Muwahhid bacanya? Halul As-Salis, yang ketiga. Yang ketiga, Halul Mustadil. Nah, tadi pertama udah definisi usul fikih. Yang kedua tadi apa? Cara berdalil. Sekarang ketiga, keadaan orang yang berdalil. Wah, anak mau beristihad. Oh, sopoh ente. Enak aja beristihad. Nah. Ente berarti mustahid, mustadil, mustafid. Nah, keadaannya gimana? Mesti tahu. Orang yang gampang berfatwa, gampang beristihad, karena dia gak belajar usul walau selebar sekalipun. Walau selebar bab ini maksudnya. Bab ini. Ya. Kitab yang pemula untuk usul fikih sekalipun, dia gak pernah baca. Dia gak pernah baca. Dia gak pernah duduk di majelisnya. Akhirnya dia gampang beristihad. Wah, kalau benar, dapat dua pahala. Kalau salah, satu. Wah, ini dia kata Imam Syafi'i, benar aja dosa. Benar aja dia enggak boleh, salah dia itu apalagi kok salah. Enggak boleh. Tapi barakallahu fikum. Nah, perhatikan. As-salis yang ketiga. Halul mustadirri. Nah, keadaan kondisi orang yang berdalil, yang beristihad. Yakni al-mustadir. Yakni yang dimaksud adalah seorang mustahid yang berdalil dengan usul fikih. Wa fi usulul fiqhi ma qad ala bahil usul fikih yabhathu al usuliyun. Ya, maka para ulama ahli usul membahas anil mustahid, membahas mustahid. Ini penting ini. Li alladhi yatawalla istinbatul ahkami, karena yang yatawalla mengurusi istinbat al-ahkam, istinbatnya hukum-hukum, pengambilan dalil hukum-hukum, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, al-mustahid, ialah para mustahid, bukan juhala, ya, bukan orang bodoh, bukan ahmak, bukan orang-orang idiot yang ya, berdalil, bukan, tapi mustahid. Amal muqallid, adapun muqallid, nah ini adapun muqallid. Ini sebagian ulama, dan ini banyak ulama mengatakan di dunia ini cuma ada dua manusia. Ya, selain para nabi, rasul, sahabat, ya, tabi'in, ini manusia ini cuma ada dua, mustahid atau muqallid. Wah, ini bukan muqallid. Sebagian yang lain mengatakan nambahin. Di antara Ibnu Qayyim, dia bukan mustahid, tapi dia ngikutin dalil mustahid, mutabi'. Ya, tapi inda salaf ini kurang terkenal definisi ini. Definisi ini indah salah dua aja. Mustahid, muqallid. Nah. Ya. Amal muqallid, adapun orang yang muqallid, orang yang taklid, yang ngebebek. Ya. Fa innahu la yadhhabu lil adillati, dia tidak dapat pergi mencari dalil. Enggak dapat dia pergi mencari dalil. Kalaupun dia hafal dalil, dia tahu mencari dalil, la yanturu biha, dia pun tidak dapat menelitinya. Tidak tahu bagaimana turukul adil, tidak tahu bagaimana beristidlal, dia tidak tahu wajhul istidlal, dia tidak tahu mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang am, mana khas, mana ijmal, mana mufassal, mana nas dari dalil yang dikeluarkan, apakah dalil yang dikeluarkan itu nas atau dhahir, apakah dalil yang dikeluarkan itu mutlak atau muqayyad. Wah, pusing kabeh kalau begini mah. Aduh, enggak sanggup kalau begitu saya ini. Muqallid aja dah gitu kan. Muqallid aja. Ya. La yanzuru fiha, dia tidak dapat menelitinya. Hal tadulu aula tadulu. Ah, apakah dalil itu menunjukkan kepada sesuatu ini atau tidak menunjukkan kepada hukum ya, yang dia akan simpulkan, yang dia akan ambil. Li'annahu muqallidun, karena dia muqallid. Wa syair yaqul, penyair berkata, La farqa baina mukhallidin wa bahimatin. Ya Allah. Ya Allah. Ini antum jangan tersinggung ini. Anda juga tersinggung. Nah, kita sama-sama mukhallid. Nah, la farqa baina mukhallidin wa bahimatin, kata penyair. Ini di bawah Syekh Utsaimin ini. Enggak ada bedanya seorang mukhallid dengan hewan, katanya. Kenapa? Intaqadu baina da'asira wa janadila. Ah, ini. Karena yang namanya mukhalid maupun hewan, intaqada, dia diseret, diarah kemana aja. Apakah baina da'asir, apakah di antara terik matahari yang panas, atau janadil, tanah-tanah yang tandus. Ikut aja. Apa kata bos? Kalau kita, apa kata mufti kita? Fas'alu ahla zikri ikutum la ta'lamu. Boleh jadi mukhalid? Boleh. Itu sunahnya. Fas'alu ahla zikri kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kepada yang mengetahui, kalau kamu tidak tahu. Tanya, boleh enggak gini? Boleh. Ikut aja. Padahal enggak boleh. Padahal enggak boleh. Ya, boleh enggak? Enggak boleh. Padahal boleh. Waduh. Ikut aja. Ya. Boleh enggak ya zina pakai kondom? Oh boleh, yang penting gak menyentuh. Oh ikut aja dia. Waliyadzubillah. Boleh gak minum khamer? Ya, minum khamer di Rusia. Nah, di kutub. Oh boleh. Untuk menghangatkan tubuh. Nah, khamer itu gak boleh di Arab karena di Arab panas. Udah panas minum yang panas. Meleduk ntar perut ente. Makanya di Arab gak boleh, di Eskimo boleh. Kata Ulil Absor. Kata orang-orang jil. Kan gitu, ya gak? Nurut aja. Pakai jilbab zaman sekarang enggak apa-apa kan kalau enggak pakai? Ya, iya enggak apa-apa. Jilbab itu khas Arab katanya. Khas Arab enggak gitu, khas Arab jahiliyah. Buat bajunya terbuka. Ya, dulu kan begitu. Kaum muslimah dulu ya, sahabiah ketika baru masuk Islam enggak pakai hijab, ya kan? Pasal ayat hijab, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna jalabibihinna, baru mereka pakai hijab. Itu di Madinah. Buka belum. Nah, ini ikut aja. Nah, ini dia sama seperti dibawa ya ke terik matahari, ayo, dibawa ke tanah yang tandus, ayo. Itu akan membinasakan dia. Di terik matahari bikin dia binasa, di tanah yang tandus dia enggak dapat makan, hewan ternak kan. Tanah yang tandus dia lapar mati, terik matahari mati dia. Mukhalid juga gitu. Faqad balagha fi damil mukhalidi. Nah, sungguh telah sangat ya, apa namanya, keras ya, celaan terhadap mukhalid. Wasbahahu, dan diserupakan dia nabil bahimah, dengan hewan. Wa nahnu naqul atu haram la'in darurati. Dia mengatakan taklid itu haram kecuali pada keadaan darurat. Qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullah taala berkata, at-taqlidu ka aqlil maitati. Taklid itu seperti makan bangke. Kapan makan bangke boleh? Ketika enggak ada makanan lainnya. Nah, kalau ada nasi mendi ngapain makan bangke? Ya nasi mendi lah, rugi ya. Begitu. Ya enggak? Ya. Wa mata yajuzu aklul maitati? Kapan bolehnya makan bangkai? Inda darurah. Itu ketika darurat. Idza wajadta mizkatan, mizkatan, apabila Anda mendapati mizkah, binatang yang dapat disembelih, fa innaka la ta'kulul maitat, maka Anda enggak boleh makan ya, makan bangkai. Lakin idza khifta, akan tapi kalau Anda khauf, Anda khauf ya Ainur, Anda khauf al-halaka maksudnya, Anda khauf dari binasa maksudnya. Kalau Anda khauf ya, Anda takut dari kebinasaan karena kelaparan, bangke juga enggak dimakan ya, idza lam ta'ku, kalau Anda enggak makannya, fakul minal maitati, maka silakan makanlah bangke tadi. Nah, paham sini? Ini ya para ulama yang ini menyatakan, oh itu boleh hukum asalnya, tidak haram. Kenapa demikian? Karena berdasarkan firman Allah Taala, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamu. Ya, kalau kita mau berdalil, gimana dalilnya? Kita ini nggak tahu ini dalilnya mutlak apa muqayyad. Nah, kita nggak tahu dalil yang kita gunakan ini nas atau zahir. nas dohir itu apa? Lu gak tahu juga nas dohir itu apa? Bingung gak belajar usul. Ini dalilnya ini gimana? Khas apa am? Mujmal apa mufassal? Mutlak muayyad? Bingung. Wajul istidlalnya gimana? Kamu bisa berkesimpulan seperti itu? Bingung dia. La ilaha illallah. Ya, ini berat kalau begitu. Berat. Ya. Lihat tuh. Khawarij ya. Khawarij kemarin ngebom ya, bunuh. Ini ya kekeliruan mereka ini, dalilnya benar, dalilnya benar. Ya, makanya kan Khawarij itu bawanya Al-Qur'an. Ya, inil hukmu illa lillah, itu kata Khawarij ke hadapan Ali bin Abi Thalib. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah, bukan milik engkau wahai Ali, kata Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib faqih, paham. Istidlal menggunakan ayat itu Ali bin Abi Thalib paham, lebih paham daripada Khawarij. Kata Ali bin Abi Thalib, ya kalimat hak, tapi urida biha batil. Kalimat yang hak yang kamu sampaikan, ayat Al-Qur'an, tapi yang kamu inginkan dengan pendalilan kamu adalah batil. Yang diinginkan dari kalimat yang hak tadi adalah kebatilan. Khawarij menyampaikan kalimat yang benar. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wah, benar gak dalilnya? Nah, tapi dia gak tahu gimana tata cara menggunakan dalil ini, penerapannya, bagaimana fahmus salaf, pemahaman para salaf terkait dalil ini. Oh, ini penting ini. Ini lagi-lagi juga ini, orang yang berdalil mesti memahami pemahaman salaf dengan keputusan pendalilan dia. Ada gak imamnya dalam salafnya kalau ini? Kalau gak boleh. Imam Ahmad mengatakan, iyaka iyaka antatakallam fi mas'alatin laisala kafiha imamun. Hati-hati Anda berkata, berkomentar, berpendapat dalam suatu permasalahan agama, Anda di permasalahan agama tersebut ya tidak punya imamnya, enggak punya pendahulunya dari kalangan salaf. Nah, jadi enggak mutlak harf. Ya. Atau syekh mat harf inda darurah. Begitu juga dengan perkataan Ibnu Taimiyah. Ya sekarang orang awam darurat semua. Orang awam gak ngerti sama sekali dari jalanan, mau sholat, apa, bingung. Ya, ketika dia gak tahu, ya dia bertanya. Ya dia bertanya. Apalagi sudah disampaikan adanya perbedaan pendapat, aduh bingung, dia gak bisa mentarji. Dia gak bisa mentarji. Siapa dia untuk mentarji? Tarji itu ialah haknya ulama mustahid. Ya, kalau sekarang siapa aja bisa mentarji? Ini jahil ini, kayak begini. Tarji-tarji, kata Syekh Al-Utsaimin, tarji itu adalah kesimpulan para mujtahid, bukan kesimpulan orang kayak kita, gak tahu dalil itu nas apa dohir, ditanya definisi nas dohir aja bingung, lo kok bisa mentarji, tarji apa, mentarji apa. Nah, ini penting ini. Nah, tafadhal dibaca di sini, Syekh Fatur ya. Fi zaka wahalum majarran itu maknanya dan seterusnya. Wahalum majarran DST bahasa kita. Terus la al-masalah. Turuqa. Mawdu'uha. Kutubul fiqh. Kazal mustaqni wal minhaji wa ghairi faqaulu maka pernyataan dalam riti di matan amma usulul fiqhi maknan ya bin nadari lil fanni bi ta'ribihi fal mu'tabari. Nah, adapun usul fiqih ya secara makna dengan tinjauan dari disiplin ilmu ini dalam definisinya fal mu'tabar maka yang menjadi acuan yakni fi ta'ribihi yang menjadi acuan dalam fiqhnya qauluhu pernyataan alam riti fidaka yaitu dalam fidaka maksudnya fitarifi dalam definisinya adalah turuqul fiqhi turuqul fiqhi a'ni al-mujmala yaitu turuqul fiqhi yang saya maksud dengan turuqul fiqhi jalan-jalan fiqih dalil-dalil fiqih yang mujmala yang global yakni turuquhu al-mujmalatu yaitu jalan-jalan fiqih yang masih mujmala yang masih global. Kemudian pernyataan al-amriti dikasih contoh kal-amri seperti perintah ya seperti perintah aukan nahi atau seperti larangan la mufassalah yang bukan terperinci. Kalau tadi terperinci misal ayat aqimus shalah ini kan larangan ini apa perintah? Perintahnya tapi dirinci. Dirikanlah, dirikan apa? Salat. Ya wajib udah jelas. Berarti itu udah bukan usul fikih. Itu cuma jadi contoh. Cuma jadi contoh. Ya. Ya, kal amri ya, semisal amr perintah. A'rifu ma huwa al amr. Saya mengetahui apa itu amr. Wa madza yaqtadi? Nah, kita mengetahui apa itu amr. Nah, perintah, perintah. Baik, sekarang wa madza yaqtadi? Apa yang ditujukan oleh amr? Nah, ternyata yang ditujukan nanti bisa bisa namanya cuman sunnah, ya, bisa mustahab, bisa mubah, bisa namanya wajib. Ini kan enggak mesti, ya enggak? Sebagaimana para ulama berselisih ya tentang fi'il amr. Ini fi'il amr di ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubaa. Fi'il amr enggak? Amr. Menunjukkan apa? Wajib, sunnah, mubah, apa gimana? Ah, itu aja. Itu aja. Nah, bisa enggak apa dipahamnya itu? Hah? Kan kalau fa'in khiftum, kalau enggak khiftum, kalau enggak katanya kan antum enggak khauf. Ya enggak? Siapa yang ngomong enggak khauf? Abu Akila ya. Nah, katanya enggak khauf. Kalau enggak khauf kan berarti nah, ini menunjukkan wajib, sunnah apa mubah gitu. Nah, ini dibahas di usul fikih. Nah, ini menunjukkan apa nih? Bangkihu mata balaku minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Antum kan katanya enggak takut. Nah, berarti apa? Menunjukkan apa nih? Sunnah aja, mubah apa aja, wajib. Nah, gitu. Siapa yang bilang enggak takut? Antum, Pak. Abu Akila. Hah? Wah, Abu Akila nyimak dia. Nyimak dia. Aduh, diketawain lah Abu Akila. Masyaallah. Mana tadi? Mana sekarang? Nah sekarang yang mana? Ma huwa nahyu. Nah ya tadi ya. Jadi amar itu apa? Wa ma yaqtadi. Apa menunjukkan apa? Apakah wajib? Apa? Apakah sunnah aja? Apa atau mubah? Wa ma huwa nahyu. Apakah itu larangan? Wa ma da yaqtadi. Menunjukkan apa larangan itu? Apakah menunjukkan haram atau makruh? Nah begitu kan. Wa ma huwa al-am? Am itu apa itu am? Wa ma da yaqtadi? Dan am itu menunjukkan apa? Ya. Wa halum majarran dan seterusnya. Ya, kemudian kata al-Abridi, la mufassalah. La al-mufassalah. Namanya usul itu secara apa secara global la mufassalah, bukan secara terperinci. Kenapa? Kata beliau li anna turuqal fiqhi karena namanya jalan-jalan fiqih, dalil-dalil fiqih al salata yang jalan-jalan itu sudah terperinci maudhu'a kutub fikih. Maka tempat pembahasannya adalah di kitab-kitab fikih, bukan usul fikih. Ya, semisal apa? Kazadil Mustaqni ini sebenarnya kitab matan. Matan dalam madzhab Hanbali. Wal Minhaj yang dimaksud dengan Minhaj di sini adalah Minhajut Thalibin, kitab matan. Ya, kitab penting dalam madzhab Syafi'i. Karena kan Al-Imam An-Nawawi yang merupakan ya, saduran dari kitab Al-Muharrar karya Al-Imam Ar-Rafi'i wa ghairi dalik dan selainnya. Summa qala, kemudian beliau menyatakan, sudah dibaca belum? Kaifa yustadallu bil usul? Nah, ini penting ini, ya. Bagaimana berdalil dengan usul? Ya. Aibu usulul fiqhi, yaitu dengan usul fiqih. Kaifa ustudilla, bagaimana di ya, dijadikan dalil bil amri al wujub, bahwa amr itu adalah wajib. Nah, itu tadi itu. Ainur berpendapat atas ayat fil amr fankihuma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Fa in khiftum, kata dia kan udah enggak khif, enggak khoyib dia, enggak takut. Nah, sekarang hukum ayat ini terhadap antum apa? Wajib, sunnah, mubah. Nah, ini jadi dalil ini ainur. Jadi dalil. Nah, ini gimana nih? Ini wajib atau enggak? Wa nahyi 'ala tahrim. Nah, bagaimana dijadikan dalil? Nahyi larangan itu, oh, ternyata larangan menunjukkan kepada pengharaman. Wal am alal umum, ya, am dijadikan dalil atas keumuman, wahlum majarrah, dan seterusnya. Nah, tafadhal baca berikutnya di sini, ya, Pak Suradi, ya. Nah, pernyataan alam riti al alimul ladhi, orang yang alim dalam ilmu usul fikih ini disebut usuli, ya, disebut usuli, ahli usul. Terus hah? Mana itu, Pak? Enggak bawa kacamata. Ida abarna. Salah baca. Ini enggak salah baca, enggak pakai kacamata, ntar salah masuk rumah lagi. Pulang habis salat zuhur. Halul mujtahidi. Nah. Mas'alatun insanun nadhara fil aqwali allati fi mas'alati wa adillatiha wahtaro qawlan minha fahal hada yuktabaru muqallidan li ghairihi al jawabu annahu laysa muqallidan li annahu Lisababin wabina'an ala dalil walihada wat yahtaju al-alimu al-mujtahidu ila taklidi fa'ahyanan tanzilu bihi Nazilatun. Fa'il dari tanzilu. Tanzilu fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Bukan domir hiya, bukan, tapi nazilatun. Terus la ta'balu anna an yata'akhkhara al-hukmu fiha hada yurajihu. Fayuqallidu. Nah, mana ini? Dari mana bacanya? Ah iya. Fal alimu alladhi huwa al-usuli. Maka orang alim dalam masalah ilmu usul ini adalah usuli. Ya, sama kayak orang alim dalam ilmu nahwi. Hadza da'na anhu, ini kalau kita ungkapkan tentang orang yang tadi dalam ilmu usul, ya, biqaulina, yaitu dengan ucapan kita halul mujtahidi, yaitu kondisi sang mujtahid atau mustadil awil mustadili, atau orang yang dalil, orang yang berdalil itu mujtahid. Kenapa? Karena dia tahu menggunakan dalil, bagaimana dia menggunakan dalil, dari am atau khas, nas atau zahir, mutlak atau muqayyad, nasikh atau mansukh. Dalil ini bagaimana wajhul istidlalnya, turukul istidlalnya, paham semua. Masalah ini permasalahan. Insanun, ini kata Syekh, ada seorang nadhara fil aqwal. Kalau nadhara yang dzuru mutaaddi dengan fi, maknanya apa? Bukan melihat, maknanya apa? Meneliti. Kalau mutaaddi dengan huruf ilah baru maknanya melihat. Ila rabbiha nadhirah, baru itu punya lihat. Insanun nadhara fil aqwal, ada seorang yang dia meneliti fil aqwal, pada beberapa pendapat. Alati fil mas'alati, yang pendapat-pendapat ini terdapat dalam sebuah permasalahan. Wa adillatiha, dan dalil-dalilnya. Wa ikhtara, dan dia memilih qaulan, sebuah pendapat minha, dari berbagai pendapat tadi. Sebisa tadi Anur, wah milih apa ya ayat tadi? Wajib, sunnah apa? Mubah begitu. Dari tadi, ya, konsekuensi perintah. Fal hadza yu'tabaru muqallidan li ghairihi? Apa orang ini yu'tabar, apakah dianggap muqallidan? Apakah dianggap sebagai orang yang taklid li ghairihi, kepada orang yang lain? Dia kan melihat berbagai pendapat. Dia melihat berbagai pendapat, ya, dan dalil-dalilnya. Kemudian dia ambil pendapat yang, wah ini lebih cocoki kebenaran menurut dia. Apakah ini dikategorikan sebagai orang yang taklid kepada orang lain? Al-jawab, annahu laisa muqallidan. Kata Syekh, ya, ini dia tidak termasuk muqallid. Nah, tapi kalau menurut ulama yang lain, dia tetap muqallid. Dia tetap muqallid. Ya, menurut ulama yang lain. Ini berdasarkan tinjauan tadi ya. Ulama mutaakhirin, ada sebagian salaf juga membagi manusia itu tiga. Mujtahid, muttabi, muqallid. Nah, muttabi itu tengah-tengah. Dia bukan mujtahid. Dia asalnya muqallid. Dia memperhatikan, kayak kasus Syekh di sini, dia memperhatikan berbagai pendapat dengan dalil-dalilnya, oh, dia lebih condong ini. Nah, ini muttabi namanya. Ya, ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah juga. Ya, di Al-Musawadah. Kemudian, ulama yang lain mengatakan, oh, enggak. Mujtahid sama muqallid. Nah, adapun mujtahid itu ada tingkatannya. Ada namanya mujtahid mutlak, ada namanya mujtahid madhab, dan seterusnya. Ya, Syaikhul Nawawi beliau bukan muqallid. Arfi'i beliau bukan muqallid, dia mujtahid, mujtahid madhab. Di bawahnya ada lagi tingkat mujtahid-mujtahid yang lain. Nah, selain dari itu adalah muqallid. Nah, ini kalau Syaikhul Utsaimin berpendapat ini sepertinya dibangun di atas pendapat manusia terbagi menjadi tiga. Mujtahid, muttabi, dan juga muqallid. Baik, kata Syekh, kalau begitu dia bukan muqallid. Kenapa? Li'annahu ikhtar, karena dia memilih hadal qawla, pendapat tadi disababin, berdasarkan sebuah sebab. Wa bina'an ala dalil. Dan itu semua dibangun di atas dalil. Ya. Kalau pendapat yang tadi mengatakan, oh gak bisa juga, bagaimana dia bisa menyimpulkan itu? Sedangkan dia gak tahu bagaimana menggunakan ayat atau hadis atau dalil tadi yang digunakan untuk berdalil, dia gak punya perangkat-perangkatnya. Nah, walihada qad yahtaju al-alimu, oleh karena itu seorang alim dia butuh. Ya, alim mujtahid, dia bahkan mujtahid. Ila taklid, dia butuh kepada taklid. Bahkan selevel Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, itu kitab terakhir beliau yang beliau di sini seolah-olah mencurahkan seluruh kemampuan fikih beliau, ya, yang tidak beliau keluarkan di Minhaj maupun di Raudhah At-Thalibin. Beliau keluarkan semua, terkadang beliau bersandar kepada ya Imam Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam qala Asy-Syafi'i qala maqala ashabuna, berkata ashabuna, yaitu ashabul wujuh. Ya, qala ashabuna ashabuna. Nah, terkadang demikian. Qad yahtaju ila al-mujtahid. Qad yahtaju al-alimu al-mujtahid ila taqlid. Nah, terkadang seorang yang alim yang mujtahid sekalipun butuh kepada taqlid. Fa ahyanan tanzilu bihi nazilatun. Nah, terkadang ada nazilah, sebuah kejadian yang menimpa, ya. La taqbalu ayta akhra hukmu fiha, yang kejadian yang mendesak ini, ya, tidak menerima hukum itu diakhirkan pada masalah ini, hatta yuroja, sampai dia murojaah dulu. Sedangkan dia bisa, dia mesti berfatwa, dia mesti berfatwa, dia mesti berpendapat. Oh, dia nggak bisa murojaah dulu karena ini masalahnya pelik, masalahnya pelik. Akhirnya bayokal itu, akhirnya dia taklid kepada imamnya. Nah, ini terkadang demikian. Ya, masalatun ukhra, contoh yang masalah yang lainnya. Ya. Nah, tafadhal Pak Edi. Hal Mas'alatu atau mas'alatun? Mas'alatu. Berarti mudhof. Lah, mas'alatun. Ya. Tadi pertanyaan apa? Halit taqlidu yakunu fil aqidah. Apakah taklid itu ada di akidah? Ya, boleh dalam permasalahan akidah gitu. Terus birrusul. Kalau mufrad pakai ra rasul, ada wawnya setelah sin, ini kan jamak rusul, domba, ada lugah yang lain rusul, tapi rusul. Nah, ini yang panas ya. Taib, kata Syekh, apakah taklid itu ada dalam akidah? Jadi kita ketika berakidah udahlah kita taklid ajalah. Kata Syekh, na'am, ada benar. Berdasar bidalili kaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah ta'ala, wa ma arsalna min qablik, dan tidaklah kami utus sebelum engkau illa rijalan, melainkan kami mengutus beberapa pria. Nah, ini jadi dalil kata para ulama. Enggak ada nabi dari kalangan wanita nabiyah, sebagaimana yang diklaim oleh Al-Qurtubi, kemudian Ibnu Hazm, Abul Hasan Al-Ash'ari. Nah, ini enggak ada yang mengatakan Maryam adalah nabiyah dengan dalil dia diberi wahyu. Ummu Musa, ibunya Musa adalah nabi. Tidak, bukan nabi. Rijalan. Ya, nu'i ilaihim, melainkan kami wahyukan kepada, ya, tidaklah kami mengutus sebelum engkau melainkan para pria yang kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikir kalau kalian enggak mengetahui. Tanyalah kepada ahli zikir. Ya. Bertanya. Kalau enggak tahu tata cara buat roti, ya tanya ke tukang roti. Ahli zikir itu tukang roti. Ya. Nah, Syekh Ainur ahli dalam apa? Antum? Ban, ya. Brigistone ya, di kantornya. Tanya ke beliau. Ya. Jangan tanya ke Mas Bowo. Mas Bowo ahli. Ahli apa tuh? Ahli merayu. Kalau mau bikin mie, tanya ke Pak Amin. Jangan tanya ke saya. Saya tahu aja cuma makan mie doang. Nah, mana tadi? Hilang itu. Pas alu ahla dikri kuntum la ta'lam. Nah, ini kan orang gak tahu akidah. Oh, kalau asma sifat gimana sih? Uluhiyah itu apa? Rububiyah itu apa sih? Boleh gak saya datang ke dukun? Dia taklid, dia kan nggak tahu. Nah, taib. Wahadihi aqidatul imani birusul. Dan ini adalah akidah keimanan kepada Rasul. Terus, Pak Edi. Ba'dihim. Gantian Mas Wahyu. Ini udah mau zuhur ini soalnya. La yuqalladu fi qabrihi fa hadha istidlalun murtabu. Nah, ya, kemudian amma qaulu ba'dihim. Ya, jadi kata Syekh Al-Utsaimin, pendapat yang beliau pilih, taklid dalam urusan akidah boleh. Boleh. Nah, adapun sebagian mereka, sebagian ulama maksudnya, yang berkata Innal aqidata la yuqalladu fiha. Dalam sesungguhnya masalah akidah enggak boleh ada taklid di sini, enggak boleh ditakliti dalam masalah akidah. Ya. Kenapa? Qaul mujib lil malaikat. Berdasarkan hadis ya, jawaban orang yang menjawab pertanyaan dua malaikat. Ya, fi qabrihi, di kuburannya. Yang dia ditanya, "Man rabbuka? Wa ma nabiyyuka? Wa ma dinuka? Wa man nabiyyuka?" Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Wah, ini kan la adri gitu kan. I don't know, saya enggak tahu. Ya. Dia mengatakan sami'tun nasa yaqulu syai'an. Ditanya tentang Rabbnya, tentang agamanya, tentang nabi, akidah, usul salasah ini kan. Nah. Ditanya, dia tahu di mana ngomong sami'tun nasa yaqulu syai'an. Saya mendengar orang-orang berkata tentang sesuatu, sesuatu tentang Allah, sesuatu tentang Islam, sesuatu tentang Nabi. Ya. Dalam hadis tersebut disebutkan faqultuhu, maka saya pun mengucapkannya seperti yang dikatakan oleh orang-orang, ikut-ikutan. Kan dia akhirnya dipukul kan. Jedor. Dipukul dengan dua tongkat palu godam ya. Ya, terdengar semua teriakan dia kecuali oleh dua makhluk. Jin dan manusia. Ya kan Nabi SAW pernah naik keledai apa kuda itu ya. Yang kendaraannya Nabi itu meringkik. Ketakutan. Kenapa kata Rasul? Ya, dia mendengar suara orang yang sedang diazab di kubur. Masya Allah. Nah. Kemudian kata Syekh, fahadha tidlalun fi ghairi wajhi. Nah, adapun kalau mau berdalil tidak boleh bertaklid dalam akidah dengan hadis ini, maka ini pendalilan yang tidak tepat, fi ghairi wajhi, yang tidak tepat. Kenapa li anna hadha rajula? Karena orang tadi yang ditanya dia mengatakan haha la adri sabun saya bukan alladzi sa'itu nas saya bukan qultuhu laisa aslan, dia enggak punya iman sama sekali. Fal hadisu fihi, maka hadis dalam sebutkannya fa amal munafiqu wal murtab. Ya kan? Kan disebutin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adun mukmin datang kubur, bla bla bla. Ya, kubur jadi riyadul jannah, taman-taman surga. Wa ammal munafik awil murtab. Adapun orang yang munafik, munafik mukmin apa kafir? Mukmin apa kafir? Sangat kafir. Ya. Bahkan dikeraknya neraka. Kalau kafir di dalam neraka, dia dikeraknya. Masya Allah. Ya. Maka dalam hadis fa'ammal munafik, adapun orang munafik awil murtab, atau orang yang ragu terhadap kebenaran Islam, ragu terhadap keesaan Allah, kebenaran risalah Rasulullah, itu gimana orangnya? Mukmin apa kafir? Kafir. Kalau begitu benar kata Syekh Al-Utsaimin, orang itu enggak punya iman sama sekali. Nah, udah mau zuhur ya, cukup lah insya Allah ya. Kalau mau tanya silakan apa